dalam ingatanku, tak pernah bisa aku melupakanmu. Ku jatuh cinta pada orang yang salah. Kau kekasih sahabatku. Duduku ini bagaikan di ujung hati. Cinta ini bagai ilusi yang tak bertepi. Cinta, mengapa singgah di hatiku? Tak salah memilih tempat dan waktu. Tak tahan, aku menahan rasa. Aku tersiksa. Cinta, kalau aku menimba rasaku, atau sahabatku, pantaskah ku abaikan hati yang menangis menginginkanmu? Dan waktu.